Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Terakhir pembahasan kita dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah As-Salatu 'alal Mimbar. Sekarang kita masuk pada fasal yang berikutnya, yakni as-sutrat wa wujubuha. Sebelumnya kita sudah membaca mukaddimah, pembukaan tentang masalah sutrah dan wajibnya, dan kita jelaskan di sana bahwa kalimat dan wajibnya sutrah di sini adalah diperselisihkan oleh para ulama, dan mazhab jumhuril ulama adalah sunnah dan bukan wajib. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqifu qariban minas sutrah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mendekat sutrah. Fa kana bainahu wa bainal jidari thalathatu azra'in. Dan jarak antara dia dengan tembok atau sutrahnya sejarak 3 zira'. Ini zira' namanya. Apa namanya? Hasta ya. 3 hasta. Jarak antara posisi berdirinya dengan sutrah. Demikian di dalam Sahih al-Bukhari dan Musnad al-Imam Ahmad. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidari mamarrushah. Dan jarak antara sujudnya beliau dengan sutrahnya mamarrushah, sejarak atau sejauh lewatnya kambing. Artinya antara sutra dengan tempat sujud beliau tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Diperkirakan kalau seandainya kambing lewat bisa. Kita perkirakan 4 kaki kambing bisa lewat, segitulah jaraknya. Ini juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ini sekaligus menggambarkan kepada kita posisi sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa posisi sujudnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu memanjangkan kepala ke depan dan tidak terlalu menekuknya, tetapi beliau demikian jaraknya. 3 hasta Kemudian ketika beliau sujud, diperkirakan mamarru syah antara sutrahnya dan antara kepala beliau seukuran lewatnya kambing. Artinya dari sini, seperti yang tadi kita jelaskan, sekaligus menerangkan kepada kita posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sujud. Tidak terlalu panjang sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang sampai kedua lengannya ini nempel di lantai. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftirasyal kalb. Dilarang untuk sujud sebagaimana duduknya atau sujudnya anjing. Gitu ya. Boleh. Kita baca satu hadis dulu baru praktek insyaallah. Kita contohkan. Benar juga teman, insyaallah. Wa kana yaqulu la tusalli illa ila sutrah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian salat kecuali mendekat ke atau menghadap ke sutrah. Wala tada' ahadan yamurru baina yadayka fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu alqarin. Dan kalau Anda salat mendekat dan menghadap sutrah, janganlah engkau membiarkan siapapun lewat di hadapanmu, dan jika dia enggan, maka boleh engkau memeranginya. Fa inna ma'ahu alqarin. Karena sungguhnya bersama orang yang lewat di hadapanmu ini pada saat salat disertai oleh qarin, yakni syaitan. Demikian di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Artinya hadis ini barakallahu fikum, pertama menganjurkan kepada kita untuk salat mendekat dan menghadap sutrah. Yang kedua, menganjurkan kepada kita untuk tidak membiarkan siapapun yang lewat di hadapan kita. Yang dimaksud lewat antara kita dengan sutrah kita. Adapun kalau kita tidak salat menghadap sutrah dan ada orang yang lewat di hadapan kita, maka kita enggak punya hak untuk melarang dia. Tapi kalau kita sudah mendekat dan menghadap sutrah, namun masih ada orang yang lewat, entah orang besar ataupun anak kecil, kita punya hak untuk mencegah dia. Fa in aba, kata Rasulullah, dan kalau dia terus memaksa untuk lewat, maka boleh bagi kita untuk memeranginya. Artinya memerangi di sini bukan berarti kita mengambil senjata atau mengambil kayu gebuk dia atau ditinju sekalian. Enggak. Maksudnya memerangi di sini artinya kita mendorong dia dengan keras. Kita mencegah dia dengan keras. Fa in aba, fa kata Rasulullah, kemudian Rasulullah yang ketiga menjelaskan hikmah, fa inna ma'ahul qarin. Karena sesungguhnya orang yang seperti ini disertai oleh qarinnya, yakni syaitan. Didorong oleh syaitan. Tentunya kalau kita berbicara hal-hal yang seperti ini, artinya ketika kita dalam keadaan biasa. Tapi terkadang kalau di musim haji misalnya, kira-kira gimana mau menghalangi orang lewat seperti ini? Ribuan orang di hadapan kita lewat, kita menghalangi, diinjak sisa sama mereka. Tapi artinya dalam keadaan barakallahu fikum biasa, kita punya wilayah. Kita lagi salat dan ini batas wilayah saya. Kemudian ada orang mau lewat dan mengganggu wilayah saya ini, saya berhak untuk melarang dia. Ketika dia berusaha untuk memaksakan diri, kata Rasulullah, falyuqatilhu. Boleh kita menghalau dia dengan cara yang keras, dengan tanpa melukai dia, tetapi sebagai isyarat bahwa kita sedang salat. Na'am barakallahu fikum. Ini dua hadis berarti. Yang kita ingin praktekkan sekarang ini, tadi jarak antara sujud dengan sutrah. Yang kedua, jarak antara sujud beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa namanya? Sutrahnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kita ambil satu orang, siapa kira-kira yang maju? Hah? Masya Allah. Jazakallah khair. Gitu dong. Ini sekalian nyerahkan ini rupanya. Tafadhol. Hah? Sutrahnya di sini. Sutrahnya pakai itu, Pak. Iya, taruh situ. Sini aja. Setinggi sahasta, Pak. Bukan, iya setinggi sahasta cukup. Sama kan? Sama, enggak apa-apa. Jaraknya sekarang, jaraknya ini yang dibicarakan ini jarak. Cukup segitulah, pas segitu. Pas kan? Kurang lebih 3 hasta, enggak perlu diukur dulu, udah perkiraan aja lah. Terus posisi sujud, jarak antara sutra dengan sujud mamar rusyah diperkirakan kambing bisa lewat. Artinya kan kalau kambing bisa lewat dengan leluasa, kan artinya kita ukur aja itu kambing, 4 kali kambing itu. Berarti kira-kira gimana? Segitu pas ya? Pas kan? Nutup dong. Nutup. Nutup yang benar, nutup. Contohnya salah. Itu yang enggak, itu yang salah. Itu yang salah. Sebab tadi kan kita praktekkan kan, ini kan salah jelas. Ini kan jelas salah. Ini jelas salah. Karena tadi udah dijelaskan bahwa jarak antara sutra dengan posisi Rasulullah berdiri jarak 3 hasta. Dan jarak kepala beliau dengan sutra pada saat sujud sejauh seukuran kira-kira anak kambing bisa lewat. Artinya berarti tadi posisi tadi terlalu jauh kepalanya salah. Dan juga terlalu nekuk juga salah. Terlalu nekuk misalnya. Itu yang pas kan? Udah pas kan? Tapi kalau terlalu nekuk, kadang-kadang kepalanya sampai sikunya ganjal perutnya. Jelas salah. Sudah ya? Sudah kan? Cukup. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fi. Kita lanjutkan. Sudah cukup kan? Nanti prakteknya dikit-dikit. Nanti satu hadis kita lewati. Kita praktekkan lagi. Wa yaqulu idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha wa la yaqta'u syaitan alaihi salatah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika kalian salat menghadap sutra, maka hendaknya dia mendekat kepadanya. Dan jangan sampai salat kalian diputus oleh syaitan. Ini nanti kita akan lewati hadis ini dalam riwayat Abu Dawud. Nanti kita akan lewati bab yang berikutnya, ma yaqta'u shalah, sesuatu yang memutuskan salat. Yakni lewatnya seorang wanita yang sudah balig, kemudian lewatnya himar, keledai, dan lewatnya anjing hitam di hadapan kita. Nanti kita akan bahas, karena ada khilaf di sana, apakah yang dimaksud memutus salat ini dalam artian membatalkan salat, ataukah memutus pahalanya, ataukah mengurangi pahalanya, dan yang dimaksud adalah yaqta'u sawabah, akan mengurangi pahalanya. Tapi nanti kita akan bahas dalam bab yang berikutnya. Memutuskan salat artinya mengurangi salat. Ketika kita salat mendekat sutra dan menghadap sutra, ada yang lewat di hadapan kita, Kalau sholat kita jelas sah, tidak batal sholat kita. Tetapi yang dimaksud barakallahu fikum wala yaqta salatahu, artinya jangan sampai syaitan memutus sholat kita, artinya dengan berkurangnya pahala. Kan ketika orang lewat, kita lagi sholat, orang lewat di hadapan kita, kita tentunya akan terbawa pikiran. Rupanya banyak yang pengalaman. Tairan. Akan mutus salat pahalanya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa kana ahyanan yataharra salata 'inda al-istiwanati allati fi masjidih. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam yataharra, beliau memilih salat mendekat kepada tiang yang ada di dalam masjidnya. Demikian dalam hadis Salamah bin al-Aqwa. Dan juga demikian dalam riwayat hadis barakallahu fikum al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini, dan yang harus diingat, sudah kita lewati dalam mukaddimah, bahwa sutrah ini adalah bagi imam atau bagi yang salat sendirian. Adapun bagi makmum, tidak ada. Kita salat sekarang berapa saf, maka sutrah saf pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya adalah sutrahnya imam. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahkan pernah lewat di tengah saf dengan himarnya. Boleh. Yang terlarang adalah kalau lewat di hadapan imam, antara imam dengan sutrahnya. Wa kana idza shalla fi fada'in laysa fihi shay'un yastatiru bihi gharaza bayna yadayhi harbatan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jika salat di tempat yang terbuka, di padang pasir atau di lapangan yang terbuka, dan tidak mendapatkan sesuatu untuk sutrahnya, beliau gharaza bayna yadayhi harbatan, beliau menancapkan di depannya harbah. Harbah itu artinya asas saghira, tongkat kecil yang ujungnya melengkung. Artinya apa adanya. Beliau menancapkan di hadapannya kemudian salat sebagai batas wilayah dia. Dan memang faedah sutra barakallahu fikum di samping tadi itu menunjukkan batas wilayah, juga batas pandangan. Batas pandangan. Karena yang diinginkan di dalam sholat kita ini adalah al-khusyuk. Sehingga kita sholat misalnya taruhlah kita menghadap sutra, maka artinya batas pandangan mata kita adalah ke ujung sutra kita itu tadi. Adapun yang lewat di balik sutra silahkan. Yang penting batas pandangan kita fokus dan konsentrasi kepada batas sutra tadi ini. Sehingga sholat kita barakallahu fikum lebih konsen dan lebih khusyuk. Fasalla ilaiha wan nas wara'ah. Kemudian beliau salat dan manusia yakni kaum muslimin di belakangnya. Wa ahyanan kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Dan terkadang beliau mengikat kendaraannya dan kemudian salat padanya. Kendaraannya diikat kemudian beliau salat. Wa hadha khilafu shalati fi a'qanil ibil fa innahu naha anha. Dan ini berbeda dengan salat di tempat atau di kandang unta karena Rasulullah melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di kandang unta ataupun di tempat-tempat yang lain yang memang akan mengganggu kekhusyuan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Fa ayyuma muslimin min ummati adrakat shalatu falyusalli. Allah menjadikan untuk saya semua permukaan bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Maka di mana saja muslim atau umatku mendapati waktu salat, maka disitulah dia salat. Ini keutamaan Islam. bahwa tidak mesti yang namanya sholat di masjid ketika tidak ada masjid. Tapi kalau ketika ada masjid, tentu jawabannya adalah wajib di masjid. Tapi ketika tidak ada masjid, maka boleh di mana saja kita menunaikan sholat. Karena demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahyanan kana ya'khudhu ar-rahla fayadiluhu fayusalli ila akhiratih. Terkadang beliau mengambil ar-rahl, kemudian beliau fayadiluhu fayusalli ila akhiratih, meletakkannya di hadapannya dan beliau salat di belakangnya. Rahal artinya sesuatu yang diletakkan di atas kendaraan sebagai tempat duduk. Maklum kendaraan mereka unta. Artinya di sini, hadis-hadis ini menerangkan bahwa yang namanya sutra itu tidak terbatas dalam benda tertentu. Apa saja. Apa saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun ucapan ini enggak benar, artinya menyelisih dalil walaupun dengan garisan, tetapi artinya di sini menunjukkan bahwa yang namanya sutra tidak terbatas dalam tembok, tidak terbatas dengan tiang, tidak terbatas dengan kayu, tetapi apa saja yang memang dapat membatasi wilayah kita dengan sholatnya kita. Itu yang diinginkan dengan sutra. Bukan bendanya yang dicari, bukan zatnya yang diinginkan, melainkan yang diinginkan adalah hikmah dan tujuannya. Sehingga terkadang Rasulullah menghadap tembok, menghadap tiang, menghadap kayu, apa saja. Wa kana yaqulu idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhirati ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah meletakkan di hadapannya seperti mu'akhirati ar-rahli, maka hendaknya dia salat dan jangan memperdulikan orang yang lewat di belakangnya. Demikian dalam riwayat Muslim dari hadis dan Abu Dawud barakallahu fikum. Mu'akhiratul rahl hiya al-'ud alladhi fi akhir ar-rahl. Mu'akhiratul rahl itu sandaran. Sandaran yang ada di atas, diletakkan di atas unta yang biasa untuk sandaran kalau duduk di atasnya. Itu mu'akhiratul rahl. Ya, kurang lebih seukuran satu hasta itu tadilah. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sutra adalah panjangnya atau tingginya seperti ini, kurang lebih mithla mu'akhiratir rahl. Kalimat mithla itu tidak menunjukkan persis, tapi artinya menunjukkan seperti itu. Kurang lebih lah kalau sandaran kursi itu ya seginilah. Layaknya segitu. Itulah sutra. Kurang dari ini ya boleh. Karena yang namanya kalimat mithla itu artinya tidak mesti sama. Yang namanya mu'akhiratul rahal juga berbeda-beda. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkirakan, wa shalla marratan ila syajarah, dan beliau pernah salat menghadap pohon. Wa kana ahyanan yusalli ila sariri Aisyah radhiyallahu anha mubtaji'atan alaihi tahta qatifatiha. Dan bahkan beliau pernah salat menghadap ranjangnya Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau berbaring di atasnya dan berkemul dengan selimutnya. Ini menunjukkan bahwa boleh sholat menghadap orang atau menjadikan benda hidup sebagai sutra kita. Kadang-kadang orang mengatakan kan gak khusyuk nantinya, barangkali dia goyang, dia gerak, dia ini. Tapi boleh. Masalah khusyuk atau gak khusyuk, yang jelas kita sekarang berbicara dengan dalil. Segala kemungkinan itu ada. Bahkan pohon juga ada kemungkinan. Lagi sholat kejatuhan buahnya misalnya. Pas di kepalanya ternyata pohonnya juga pohon duren. Ya berat. segala kemungkinan itu ada. Tetapi kalau kita berbicara dengan dalil, maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza jaa ad-dalil batala al-ihtimal." Kalau sudah ada dalil, maka yang namanya kemungkinan dan kemungkinan itu semuanya hilang. Kemungkinan-kemungkinan, kalau sudah ada dalil enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap ranjangnya Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berbaring di atasnya di dalam selimutnya. Artinya boleh menjadikan benda hidup sebagai sutrah. Entah itu manusia, entah itu hewan, ataupun yang lainnya yang memang hidup. Boleh saja. Karena memang intinya yang namanya khusyuk itu dari dalam hati. Kalau sudah terbiasa khusyuk, insya Allah tetap khusyuk. Kalau enggak biasa khusyuk, ya berat memang. Mau ingin merasakan sholat khusyuk dan nikmat luar biasa, sholat malam. Jam 3 malam sholat. Pada saat itu akan merasakan benar-benar situasi tenang, hening, dan nikmat luar biasa. Bagi yang terbiasa akan merasakan itu semuanya. Dan akan mengatakan benar. Bagi yang belum terbiasa, tak coba. Itu sudah pernah kita sampaikan bahwa yang pertama, kalau memang batal di dalam salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakhudz ala anfih." Keluar, dan dia dianjurkan untuk memegang hidung. Apa maksudnya memegang hidung ini? Yang namanya seorang muslim, kan bagaimanapun dia juga dianjurkan untuk menjaga harga diri. Supaya jangan dikenal satu masjid, orang ini kalau sholat kerjanya ngentut. Kan aib. Aib juga seperti itu. Bagaimanapun seorang muslim menjaga harga diri dong. Sehingga Rasulullah menganjurkan, kalau keluar ya akhudz ala anfih, memegang hidungnya. Apa hikmahnya dan apa gunanya memegang hidung ini tadi? Kata para ulama, liyuhiman nas annahu ar'ad. Maksudnya untuk mengesankan kepada orang yang ada di sampingnya dan orang yang melihat dia bahwa dia sedang mimisan. Kita kan gak boleh belak-belakan. Aib juga kan seperti itu. Dikenal satu masjid. Kadang-kadang ini memang suatu hal yang masya Allah. Kadang-kadang sebagian orang menganggapnya aib, kadang-kadang sebagian orang menganggapnya lumrah, biasa. Tapi kita begitu. Yang kedua, kalau memang mau keluar barakallahu fikum, ini gak ada masalah. Entah mungkin dia keluar langsung membelah sof, langsung buka jalan, atau mungkin keluar dulu baru masuk di pinggiran. Yang jelas dia harus keluar karena sholatnya sudah batal dan kesebagian wudunya sudah batal, sehingga sholatnya pun juga batal. Tapi ya keluar dengan cara itu tadi. Ketika dia megang hidung, orang akan husnudzan. Oh, ini orang kayaknya lagi mimisan, kasih jalan. Tapi kalau keluar dengan lenggang kangkung tangan, nih orang kentut lagi ini orang. Orang kan mengatakan gitu. Paling-paling kentut jangan dikasih jalan. Akhirnya kan orang gak khusyuk sholatnya. Begitu dia lewat, orang yang di sampingnya tutup hidung sambil disikut. Gitu. Kan seorang muslim menjaga harga dirinya. Makanya kata Rasulullah menganjurkan untuk ya'khudz ala anfih. Memegang hidungnya, artinya kata para ulama untuk mengesankan bahwa seakan-akan dia ar'ad, mimisan. Kalau mimisan kan biasa, dianggapnya penyakit dan orang akan lebih peduli nantinya. Itu caranya. Kita lanjutkan. Kecuali kalau ada yang nanya lagi, kalau enggak. Ya. Fadhal. Gimana? Iya. Sholat di masjid wajib dan rumah dekat, tapi karena dia ini penyakit seperti flu misalnya, dan dia yakin kalau misalnya ke masjid dia akan mengganggu orang lain, akan mengganggu orang lain dengan flu-nya. Ini barakallahu fikum, tentunya kewajiban pertama bagi dia adalah berobat. Kewajiban yang kedua bagi dia adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyembuhkan. Yang ketiga, kalau memang dipastikan dia bisa mengganggu orang, lagi-lagi sholat non-stop terus, meler terus, mengganggu orang, maka udzur bagi dia untuk sholat di rumah, jangan sholat di masjid. Tetapi satu, saya ingin beri catatan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam Islam ini kebersihan dan kesehatan. Lihat rahasia-rahasianya wudu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita mengusap kepala dan mencuci tangan, wajah dan kaki? Hikmah. Karena kepala ini bagi seorang manusia berat, apalagi wanita yang rambutnya panjang. Coba kalau seandainya dicuci, setiap berwudu dicuci, setelah itu dia pakai kerudung, sakit. Jangankan wanita yang rambutnya panjang, kita aja habis cuci kepala kemudian pakai peci langsung enggak kuat kadang. Sehingga hikmatus syara', hikmahnya syariat kita, Allah menganjurkan kepala cukup dengan diusap. Selesai. Diusap. Itu pun tidak diusap pada satu posisi, melainkan dari arah depan ke belakang, kemudian dikembaliin lagi sehingga benar-benar kering airnya itu. Seakan-akan tidak ada bekas. Sehingga wanita bisa langsung pakai kerudung, lelaki bisa langsung pakai peci. Tapi kalau wajah, kaki dan tangan dicuci, habis dicuci langsung kering, enggak mengganggu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita mencuci wajah. Apa wajah itu? Wajah itu kata para ulama, ma tahsulu bil muwajaha. Apa yang kelihatan pada saat kita berhadapan dengan seorang, itulah wajah. Dan Allah tidak membebani kita untuk mencuci apa yang ada di dalam mata kita ini. Sampai dimasukkan air di dalam mata, sakit bakalnya, bahkan bisa-bisa buta orang. Kaitannya antara sunnah dengan kesehatan. Tetapi ketika istinsyak, berkumur dan memasukkan air ke hidung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguhlah kamu istinshaq. Istinshaq itu artinya idkhalul ma'i fil anf thumma jazbuhu jazbatan shadida thumma ikhrajuhu. Itu istinshaq. Memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian menyedotnya dengan sedotan yang keras, kemudian mengeluarkannya. Itu gurah gratis. Gurah gratis. Bahkan lebih alami. Coba kalau digurah, hidung itu kan perih rasanya. Habis itu keluar lendir. Sama dengan kamu berwudu. ambil air wudu, kemudian ketika berkumur dan memasukkannya ke hidung, sedot sampai masuk di bagian kepala, itu akan terasa perih dan bahkan kepala kayak mau pecah. Setelah itu dikeluarkan. Keluar itu ingus lendir keluar. Sehingga barakallahu fikum, ini termasuk tibbun nabawi. Termasuk tibbun nabawi, pengobatan ala nabawi. Lebih alami daripada enstrostop atau rokok yang di hidung. Ada orang yang rokoknya di hidung terus gitu. Ah. Itu lebih alami. Dan memang subhanallah banyak yang mencobanya. Banyak yang mencobanya. Lagi-lagi tiap bulan pilek, lagi-lagi tiap bulan pilek, lagi-lagi. Coba Anda berwudu dengan wudu sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa balig fil istinshati illa an takuna sha'iman. Dan bersungguh-sungguhlah pada saat Anda mengasukkan air ke hidung dan sedot sampai ke dalam lubang hidung kemudian keluarkan. Kecuali kalau Anda puasa, kata Rasulullah, jangan. Karena air ketika dimasukkan ke hidung kemudian disedot, itu akan masuk di kerongkongan. Tapi ketika tidak puasa, sedot kemudian keluarkan. Bersih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berwudu di rumah baru kemudian datang ke masjid. Ma min muslimin tawadda'a fa ahsana alwudu'a tsumma ata almasjid. Tidaklah seorang muslim berwudu dengan wudu yang sempurna kemudian dia datang ke masjid, maka setiap langkahnya akan diangkat derajatnya, akan dihapus derajatnya, akan dihapus dosanya. Kalau wudu di rumah kan bebas, apa yang mau keluar terserah. Tapi kalau di masjid, jejer wudunya, dia paling atas, aliran air paling bawah di sana. Malu kan mau ngeluarin dari atas ini, ingus keluar-keluar. Kelihatan orang, malu. Belum lagi yang di sampingnya, kadang-kadang kecepretan itu airnya. Tapi kalau dia di rumah, berwudu di rumah, di kamar mandi, di WC sendirian, bebas. Rasulullah mengatakan, ma min muslimin yatawadda thumma atal masjid. Berwudu di rumah, baru datang ke masjid. Ini tibbun nabawi. Tibbun nabawi barakallahu fikum. Berwudu, mengambil air di tangan kanan, berkumur, kemudian dibagi dua, berkumur dan masukkan ke dalam lubang hidung, dan sedot sampai terasa, kemudian keluarkan. Itu subhanallah. Memang sih awal-awal kalau gak terbiasa, orang akan merasakan langsung pilek habis itu. Bagaimana sih kalau orang kemasukan air di hidungnya? Nah, tapi kalau dirutinkan, diteruskan, begitu. Gimana kalau orang minum jamu? Pahit kan? Tapi gak tobat orang. Pahit! Habis itu minum lagi. Tahu dia khasiatnya ada. Kenapa orang berwudu? Ah, saya sekali nyoba langsung pilek kayak gini, gak mau lagi. Sabar dulu mas. Tibbun nabawi gak mungkin menyelisih syariat dan gak mungkin menyelisih kesehatan. Orang minum jamu pahitnya sampai tutup mata kadang. Tapi tetap aja gak tobat juga dia. Kenapa? Tahu khasiatnya. Kita gak mau mencontohkan sambal, karena kalau sambal gak sehat. Orang makan sambal pedas tapi gak kapok. Ya, memang dasarnya orang aja. Kalau jamu pahit, tapi memang sembuh orang. Ini barakallahu fikum. Itu berwudu yang syar'i. Berwudu dengan istinsyak. Di sini ada pertanyaan, mengazani anak yang baru lahir hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan, saya sendiri lebih cenderung pada yang melemahkan, tetapi enggak bisa mengingkari kalau ada orang mengazani. Kita enggak bisa mengingkari barakallahu fikum. Silakan kalau mau diazani, karena banyak juga para ulama yang berfatwa demikian. Demikian dijelaskan pada dalam kitab Tuhfatul Maudud al-Imam Ibnu Qayyim. Ya bisa diingkari kalau ada orang mengazani. Masih ada waktu enggak? Apa udah cukup? Belum bunyi. Ada lagi pertanyaan? Iya. Orang masalah apakah mengurangi pahala kita atau tidak, barakallahu fikum, itu tergantung. Kan ada yang memang terbaca tanpa kita sengaja, artinya bisa kita hilangkan. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ketika beliau berbicara masalah hukum salat memejamkan mata, salat sambil memejamkan mata sambil merem, ada yang mengatakan ini adalah menyerupai salatnya Yahudi. Tapi apa Yahudi sampai sekarang salat begitu enggak ya? Katanya ada yang begitu, menyerupai salatnya Yahudi. Yang saya ingat dari kitab Akhtaul Musallin masyhur Hasan Salman begitu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ini kembali kepada keadaan orang tersebut. Kalau memang dia ada sesuatu yang mengganggu dia di hadapannya, sehingga dia tidak bisa sholat kecuali dengan memejamkan mata, enggak bisa khusyuk kecuali dengan memejamkan mata, maka dia pejamkan. Dia pejamkan. Tapi kalau memang tidak ada sesuatu yang mengganggu dia, atau bahkan mungkin dijadikan kebiasaan setiap dia sholat memejamkan mata, maka ini enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Mana dalilnya? Dalilnya hadis-hadis yang tadi kita baca. Kalau ada orang lewat di depan kita, kita halau. Kalau kitanya macam matanya terpejam, kapan kita melihat orang? Enggak bisa. Bahkan mungkin ditabrak orang pun kita enggak merasa. Nah, iya. Maka dalam keadaan seperti ini kita berusaha untuk khusyuk salatnya. Kalau sekedar terbaca tanpa kita sengaja, enggak ada masalah. Tapi kalau diteruskan setelah membaca sekali, wah ini rasanya kayaknya iklan ini. Iklan perusahaan ini. Ada nomor HP-nya lagi. Terus akhirnya sholat ingatnya itu terus. Ya jelas berkurang pahalanya. Jadi barakallahu fikum, tergantung keadaan kita. Terkadang di depan kita ada orang yang pakai sarung, kita baca merek sarungnya. Pohon kurma, gajah duduk, atau yang lainnya misalnya. Atau misalnya batik, atau kadang, artinya hal yang seperti ini enggak mengganggu. Yang mengganggu barakallahu fikum kalau sudah terus berkelanjutan. Pohon kurma, oh ternyata pohon kurma bagus ya sarung ini. Motifnya ini itu. Macam-macam sudah, saya pun terus berlanjut. Ya jelas kurang pahalanya. Ini barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit lagi sebenarnya pembahasan masalah sutra, karena sudah habis waktunya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.